masalah orang lelaki dia pakai cincin, cincin perak. Ha, ikat tu perak tapi yang diceluk dengan air emas. Ha, hak diceluk ni dalam kitab dia panggil apa? Ha, dia panggil disadur. Ha, nah, dia panggil sepasadur. Dia panggil sadu. Ha, maka hak tu dia pulai kepada tebal nipis. Dia pulai kepada tebal nipis. Kalau tebal tak boleh, ya? Kalau nipis tak apa. Lepas tu ulama kata kita nak tahu tebal nipis dia kira lagu mana. Dia suruh kita lentang di atas api. Ha, kita letak atas api. Kalau sekira dia lokoh tubik, itu dalil menunjuk kata tebal. Ha, kalau tebal tak boleh. Kalau kita letak atas api tak lokoh tubik, menunjuk kata nipis. Ha, nah, kita yang mengikat je tahu. Ha, itu dia. Ha, jadi ala kulihat jirim emas di atas kita lelaki diharamkan di atas umatku, Nabi kata. Ha, diharamkan atas umatku pakaian emas. Ha, maka di itlak itulah ulama ambil daripada itlak diharam atas umatku emas ni, mana sama ada sedikit atau banyak. Nah, ha, yang di itlak sebab Nabi tak ada kait banyak sedikit dak pakai itlak emas. Ha, maka tak boleh. Ha, itu dia. Maka hak kita ikat ni ikat perak, jirim perak, mana kalau diceluk tu ha, ia pula pada tebal nipis. Nah. Ha, tu asal.